Mitra Bisnis, ada sebuah game sederhana yang bisa membuat Anda menjadi lebih kreatif ya. Saya anggap game ini adalah lateral thinking game gitu ya. Bagaimana otak kita belajar untuk berpikir melompat-lompat ya, menghindari apa yang menjadi sesuatu yang umum dan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, lateral thinking game ini sudah saya mainkan sejak saya masih mengajak anak saya yang kecil ketika itu ya. Jadi anak saya sekarang sudah umur 15, yang kecil, yang besar sudah umur 20 ya. Ketika mereka masih kecil, umur 10, umur 5, umur 7, bahkan umur 15, saya sering bermain dengan mereka tentang game ini. Jadi idenya begini, saya mengatakan sebuah kata dan dia harus mengatakan kata lain yang ada hubungannya dengan kata itu. Jadi misalkan saya kasih contoh begini, saya bilang mobil, dia bilang ban. Ya, jadi mobil ada hubungannya dengan ban. Lalu yang satu lagi akan bilang aspal, karena ban itu berjalan di atas aspal ya. Lalu satunya bilang menteri. Lalu saya tanya, lho, apa hubungannya aspal dengan menteri? Itu lho pap, jalan lubang-lubang. Karena tidak ada diperbaiki, tidak diperbaiki. Terus tiba-tiba katanya menteri mau lewat. Tiba-tiba jalannya bagus, aspalnya diratakan. Maka aspal ada hubungan dengan menteri. Nah ini lateral thinking ya. Setelah menteri saya bilang partai. Karena menteri sering-sering ikut partai ya. Partai langsung bilang pemilu. Pemilu langsung bilang demo. Karena kalau pemilu banyak demo. Demo bilang mahasiswa. Mahasiswa bilang kampus, kampus bilang konstruksi, ya, konstruksi bangunan, karena kampus itu dikonstruksi bangunannya. Lalu bilang konstruksi, kita bicara insinyur. Nah, setelah insinyur, gaji tinggi. Oh, gaji tinggi kita bilang mobil. Nah, salah, karena mobil tadi sudah diucapkan. Nah, ini selesai gamenya. Nah, ini sebuah game yang sederhana, di mana orang dicoba untuk berpikir sesuatu yang agak aneh, tetapi masih ada hubungannya dengan sebuah kata sebelumnya. Game ini bisa kita mainkan sambil menyetir mobil dan membuat kita nantinya akan menjadi lebih kreatif. Semakin aneh jawabannya atau sambungannya, semakin baik asal Anda bisa menjelaskan persoalan tersebut. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.